السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan kitab الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري. yaitu bab innal ghanama barakatun. Sesungguhnya ghanam, ya kambing atau domba, itu merupakan keberkahan. Bahwasanya kambing atau domba itu merupakan keberkahan, kebaikan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, ala hadatsana Isma'il qala hadatsani Malik al-Muhammad ibn Amr ibn Halhalah an Humayd ibn Malik ibn Khuthaim annahu qala, telah menceritakan kepada kami Isma'il, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Muhammad ibn Amr ibn Halhalah, dari Humayd ibn Abdul Malik ibn Husayn, bahwasanya beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah bi ardhihi bil aqiqi. Dulu aku pernah duduk bersama dengan Abi Hurairah di tanah beliau, di Aqiq, yaitu di Madinah. Fa'atahu qauman min ahli al-Madinati 'ala dawwab. Maka datanglah kepada beliau beberapa orang dari penduduk Madinah menaiki ya binatang ternak mereka. Fanazalu, mereka pun turun dari binatang tersebut. Qala Humayd, faqala Abu Hurairah, maka berkatalah Abu Hurairah, idhab ila ummi, pergilah engkau ke ibuku. Wa qullaha, dan katakanlah kepada ibuku, inna ibnaki yu'ri'uki as-salama, sesungguhnya putramu mengirimkan salam bagimu. Wa yaqul, ad'imina syai'an, berilah kami makan. Ya, ini Abu Hurairah mengutus utusan kepada ibundanya untuk membuatkan makanan karena ada tamu. Berarti demikian, ada tamu, maka Abu Hurairah meminta kepada ibunya untuk membuatkan makanan. Qala fa wada'at thalathata aqras min sha'ir, maka beliau mendatangkan ya tiga wadah atau nampan daripada gandum, wa sya'an min zaitin wa milhin fi sahifa, dan beberapa ya minyak zaitun dan garam di sebuah piring. Fawada'tuha ala ra'si, maka aku letakkan di atas kepalaku. Fahamaltuha ilaihim, dan aku bawa kepada mereka. Falamma wada'tuhu baina aydihim, ketika aku letakkan di hadapan mereka, kabbara Abu Hurairah. Ya, maka Abu Hurairah bertakbir dan mengatakan, alhamdulillahilladzi asba'ana minal khubzi ba'da an lam yakun ta'amuna illa al-aswadan at-tamr wal ma. Ya, melihat makanannya ini adalah roti gandum Ini padahal makanan sederhana ya, makanan yang sangat sederhana, roti gandum, 3 roti, roti gandum, kemudian minyak zaitun sama garam, sederhana sekali. Ya. Tetapi ketika dibawa dari ibunya, Abu Hurairah tetap bersyukur, alhamdulillahilladzi ashba'ana minal khubuz. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi kekenyangan kepada kami, memberikan kenyang kepada kami dari roti ini. Ba'da an lam yakun ta'amuna illa al-aswadain. Setelah kami tidak punya makanan kecuali dua yang hitam, yaitu maksudnya kurma dan air. Itu dulu beliau pernah mengalami sulitnya masa-masa ya sulit di mana makannya cuma kurma sama air. Nah, ini mending ada roti. Walaupun roti ya cuma sama minyak zaitun sama garam saja. Falam yusibil qaumu min at-ta'ami syai'a. Tetapi tamu ini ya tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Ya. Falaman sarafu, ketika mereka pergi, qala yabna akhi ahsin ila ghanamika. Maka ketika sudah pergi, Abu Hurairah mengatakan kepada ya Humaid bin Malik bin Husain, wahai anak putraku, ya cobalah engkau datangi ghanammu, yaitu kambingmu, wamsah ar-raghama 'anha wa atib murahaha wa salli fi nahiyatiha. Kemudian usaplah ya, usaplah ar-raham, usaplah tanahnya, tanah dari kambing itu, jadi kambing ada kandangnya, ada tanahnya di bawahnya, usaplah tanahnya, wa atib murahaha, dan perbaikilah jalan menuju kandang kambing tersebut, wa salli fi nahiyatiha, dan salatlah di samping-sampingnya. Ya, salatnya di samping-sampingnya. Memang dalam riwayat Bukhari demikian, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu sering salat di kandang kambing. Dan beliau mengatakan fa inna fiha al-barakah, karena salat di kandang kambing itu barakah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah ini masih sunnah, ini masih berlaku sampai sekarang, apakah hanya berlaku di awal Islam ketika Rasulullah belum punya masjid. Nah, ini yang memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah sampai sekarang ya syariat itu masih memang disyariatkan, ataukah ya, ataukah di awal-awal Islam saja. Adapun yang disampaikan oleh Syekh Muqbil Al-Wada'i, beliau sampai membuat sebuah risalah bahwasanya perkara tersebut tetaplah disunahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Tetapi kita ketika bermasyarakat mau mengamalkan ini ya harus hati-hati ya, karena masyarakat banyak yang tidak tahu, nanti malah dikira bagaimana. Ya. Tetap ini adalah sebuah sunnah yang kapan waktunya ya kita perlu mengamalkannya, tetapi karena keadaan masyarakat yang jauh dari ilmu, banyak yang tidak tahu, maka kita pun harus bijak dalam memilih waktu-waktunya. Ya, Abu Hurairah mengatakan kepada ponakannya, berbuatlah baik engkau kepada dombamu, kepada kambingmu, ya, usap ataulah bersihkanlah kandangnya, perbaiki jalan menujunya, dan sholat di sisinya. Fa innaha min dawabil jannah, karena kambing itu merupakan hewan-hewan yang akan ada di surga, hewan-hewan surga, termasuk kambing. Walladzi nafsi biyadih la yushiku ayati ala unasin zamanun, ya, dan demi yang jiwaku ada di tangannya, akan datang satu zaman atas manusia, takunu athallatu minal ghanam ahabba ila sahibiha min dari marwan. Ya, sungguh akan datang sebuah zaman, beberapa ekor daripada domba lebih dia sukai, lebih dia cintai dibandingkan ya Baitul Marwah ya, dibandingkan rumah Al Marwah, yaitu rumah yang apa namanya yang besar ya di zaman itu, ya, rumah yang mewah, rumah yang gemerlapan, Marwah. Kemudian hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Bahkan Imam Malik membuat bab dalam Muwatta'nya, as-salatu fi murahil ghanam, yaitu disunahkannya salat di kandang-kandang kambing. Ini kata Imam Malik ya dalam Muwatta'nya. Nah. Ya. Ikhwan fi din azakumullah. Di dalam hadis tersebut ya dikatakan innal ghanam barakah, ya. Dalam riwayat lain hadis tersebut, kalau tadi kan dikatakan fa innaha min dawabil jannah, sesungguhnya kambing itu termasuk hewan surga. Di dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah bersabda innal ghanama barakatun, sesungguhnya kambing, domba itu barokah. Ya, ini riwayat ya. Riwayat yang lain dari hadis ini. Dan juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anahu kana yamurru al-hilal fi isl al-hilal la yuqadu fi abyatin nabi narun salasatun min ahillatin fi syahraini. Ya. Kemudian pernah ya di beberapa malam dari malam-malamnya Rasul di awal-awal bulan atau di akhir-akhir bulan, ya di rumah Rasul itu tidak pernah menyala api ya, dari akhir bulan sampai awal bulan, berarti sekitar satu bulan ya, hampir-hampir di rumah istrinya Rasul itu tidak dinyalakan api, maksudnya tidak ada kompor menyala, berarti tidak ada makanan ya. La yuqadu fi abyatin nabi narun, yaitu tidak pernah menyala kompor atau api kompor ya di rumahnya Nabi, pernah sekitar satu bulan. Maka kemudian perawi hadis ini Urwah bin Zubair, ponakannya Aisyah, mengatakan fama yuqitukum ya khalah, kalau begitu apa yang membuat apa yang kalian konsumsi wahai bibi. Qalat al aswadan al ma' wa tamr, ya dua yang hitam yaitu air dan juga kurma kering. Qala ghayra annahu kana li ba'di ashabin nabi minal ansar mana'ih, hanya saja saat itu saat terjadi pataklik ini ya, jadi saat terjadi pataklik pernah di mana Rasulullah juga terkadang ya Abu Bakar Umar siang itu mencari makan tidak ada makanan sama sekali ya, jual beli juga sepi ya, hujan juga enggak turun-turun, pertanian juga ya rusak. Tetapi saat itu sebagian sahabat Ansor mereka itu punya manaih, punya beberapa ekor domba ya, yang bisa bertahan saat itu, yang punya pohon kurma, punya sumur dan punya domba, punya kambing. Ya. Fakanu yursiluna ilaina al-laban, dan mereka sahabat yang punya kambing ini sering mengirim kepada kami air susunya. Ya, setiap hari dikirimi air susu. Nah, ingat ini sampai hilal ke hilal berikutnya. Jadi bulan sabit ke bulan sabit berikutnya, berarti kan kurang lebih sebulan Rasulullah SAW dapurnya enggak pernah ngebul bahasa kita. Enggak pernah kompornya nyala di dalam sebulan tersebut. Makanya cuma kurma, air, kurma, air, kurma, air. Ya, kurma kering itu pun. Wa akhbarat Aisyah, demikian pula Aisyah menceritakan annahum kanu yathanuna syi'ra birraha wa la yastamiluna munkhala. Ya. Bahwasanya para sahabat dulu, ya, terkadang hanya makan roti gandum, ya, roti gandum. Ya, kalau tahu nggak roti gandum di sini, beli roti di Indomaret misalkan yang warnanya agak gelap, roti gandum. Rasanya kan kurang lembut, agak kasar. Ya. Terkadang hanya dicelupkan dengan cuka atau dengan minyak zaitun atau ditaburi garam. Nah, itu makan saat itu. Rupanya makanan gandum itu makanan yang lebih sehat daripada beras. Ya. Jadi gandum itu, kalau kita beras itu kan penuhnya karbohidrat lebih banyaknya. Kalau gandum itu lebih banyaknya proteinnya. Protein nabatinya lebih banyak. Sehingga walaupun makan, ya mereka secara powernya itu lebih kuat karena mengkonsumsi protein. Dan makanan yang hampir tiap hari dimakan Rasul adalah gandum dan kurma. Hampir dimakan tiap hari oleh Rasul adalah gandum dan kurma. Itu hampir tiap hari mengkonsumsi. Tentunya yang dikonsumsi oleh Rasul adalah yang terbaik dari sisi apa? Kualitas gizi paling bagus. Kurma, gandum, air putih. Ini yang tidak pernah lepas Rasulullah tiap hari mengkonsumsinya. Terkadang di apa nih bahasanya ini, dicocol dengan cuka, terkadang dengan cuka atau terkadang dengan zaitun, ya, terkadang dengan minyak samin, terkadang ditaburi garam. Itu demikian. Dan jarang sekali, ya, di saat-saat itu orang bisa masak itu masak enak, itu jarang sekali. Ya. Sampai dikisahkan kunna nanfukhuhu fayatiru mayatir. Ya. Menggambarkan saat itu kalaulah seorang itu mengeluarkan riak atau ludah itu sampai kering, ya, sampai langsung kering, ya, karena kondisi daripada pataklik zaman itu, anginnya besar. Sumayabqa, yang tersisa hanyalah tersisa sedikit, ya. Jadi ketika meludah itu saking keringnya, itu misalkan meludah satu begini, itu yang jatuh ke tanah itu hanya sedikit saja. Jadi mungkin yang pernah tinggal di Makkah atau Madinah, pernah umrah atau haji ataupun mukim di sana, di sana itu udaranya kering, keringnya padang pasir. Ya, kita berjalan kilometer, ya, berjalan ke Masjid Nabawi atau berjalan ke Masjidil Haram, ya, itu berangkat itu bukan 100-200 meter, berkilo-kilo. Ya, minim 3 kilo, ya, kalau lagi macet bisa sampai 7 kilo. Nah, ketika berjalan itu namanya berjalan kaki, ya, terik panas itu enggak berkeringat. Sebenarnya berkeringat, hanya saja apa? Menguapnya cepat sekali. Sampai jubah putih ini, jubah putih heran. Jadi tiap hari digunakan jalan kaki tetapi enggak ada apa namanya? Bahasa sini enggak ada gulue. Jadi di kerahnya itu masih putih. Di kerahnya masih putih. Tiga hari. Nah, tiga hari diganti karena udah bosan aja. Masa pakai jubah tiga hari. Akhirnya dilepas, ya, untuk dicuci. Bahkan yang membekas itu bekas minyak wangi. Ketika kita pakai minyak wangi di leher, yang ada bekas minyak wanginya. Bekas keringat ataupun apa tadi namanya, guluh gitu, itu tidak terlihat. Ya. Itu musim, ya, musim kering angin. Bagaimana ketika pacekliknya digambarkan ketika meludah, ludahnya belum sampai ke tanah udah habis. Ya. Bayangkan ini, berarti kan anginnya benar-benar kering. Anginnya itu benar-benar kering, menguapkan air cepat sekali. Ya, fahada makanan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, ya, keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan di sini ikhwan fillah azakumullah, penggambaran bahwasanya itulah kehidupan Nabi. Sederhana. Ya, sangat sederhana. Ya. Dan bisa dibayangkan, ya, di di Mekah ataupun di Madinah. Ya kalau di Madinah sebenarnya cara tumbuhan itu lebih banyak daripada di Mekah. Ya, tetapi di situ lebih ekstrim suhunya. Jadi kalau dingin itu dinginnya luar biasa. Dinginnya luar biasa. Ya. Kalau dari Mekah ke Madinah ya, itu biasanya sakit. Dari Mekah ke Madinah itu biasanya sakit. Rata-rata ya, sakitnya demam. Makanya ketika kita dari Mekah ke Madinah berdoanya ya Allah berilah kesehatan. Ya. Udah jauh-jauh kan mahal-mahal ya. Umroh kalau di sana sakit eman-eman. Walaupun ada pahalanya juga. Tetapi kita mendapati orang yang kuat-kuat ya, ketika itu banyak berguguran di Madinah karena suhunya itu ekstrim. Suhunya itu ekstrim. Dari sini ikhwan fi din azakumullah, itu lingkungan Madinah. Ketika suhu ekstrim bisa sampai ludah pun ketika dikeluarkan enggak sampai tanah kecuali udah hilang. Berarti kan penguapannya itu sangat tinggi. Ya, dan bagaimana keringnya tenggorokan ini di musim-musim seperti itu. Debunya juga luar biasa. Nah, di musim seperti itu, ya, kata Abu Hurairah tadi, akan datang zaman di mana punya beberapa ekor kambing itu lebih berharga dibandingkan rumah mewah. Coba, punya beberapa ekor kambing lebih berharga dibandingkan rumah mewah. Ya. Karena kambing itu hewan yang secara kalau dimanja dia akan manja, tapi kalau dia diberi lingkungan yang ekstrim dia pun tetap akan hidup. Itu kambing. Makan sampah bisa makan sampah, plastik pun bisa dimakan. Itu kambing. Hidup di kandang ya bisa, di daratan rumput bisa, di padang pasir bisa, bahkan di gunung pun mereka bisa. Ya, itulah kambing. Sehingga kambing itu termasuk hewan yang tahan terhadap cuaca iklim yang ekstrim. Dan sampai tadi digambarkan bagaimana ya kambing itu akan sangat berharga di sebuah zaman ketika terjadi paceklik. Ya, dia punya kambing berarti punya cadangan makanan, dia punya susu. Dia punya daging. Ya, dia punya susu, dia punya daging. Dia punya bulu yang bulunya ini bisa dijual untuk jadi apa namanya benang, ya. Di sini ikhwan fi din azakumullah, kata pepatah Arab, innal kalimah idza kharajat min al-qalbi waqa'at fil qalbi wa idza kharajat min lisani lam tujawiz al-adhan. Jadi kalimat, karena Abu Hurairah itu mengungkapkan dari hati. Ketika diungkapkan dari hati, maka benar-benar akan sampai kepada hati pendengarnya. Kalau kita yang berbicara itu dari hati, maka akan sampai kepada pendengarnya itu, tembus pada hatinya. Tapi kalau kita berucap dari lisan saja, maka itu hanya keluar atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini kata hikmah untuk menggambarkan bagaimana ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Al-muhim di sini kesimpulannya dari hadis tadi, anna sahabah kanu ba'idin 'anil insyighal bid-dunya muqbilin 'alal akhirah wa la yansawna nasibahum fid dunya aidan. Walakin fi tawassutin wa iqlalin. Intinya di sini para sahabat, mereka itu tidak terlalu menyibukkan dengan perkara dunia, mereka konsen dengan akhirat, tetapi mereka tidak melupakan posisi mereka juga di dunia. Ya, mereka orang yang pertengahan. Ya, orang yang pertengahan. Ya. Mereka tujuannya akhirat, tetapi mereka tidak lupa mereka sedang di dunia. Ya. Diambil dari faedah hadis ini, al-haddu 'ala ittikhadhil ghanam li'annaha barakah disunahkan untuk punya kambing. Ya, disunahkan untuk punya kambing. Karena kambing itu barokah. Hewan yang mendatangkan kebaikan. Yang kedua, al-hadhu al-ihsani ilaiha. Disunahkan untuk berbuat baik kepada kambing. Ya. Ketika punya kambing, diopeni dengan benar. Itu disunahkan. Yang ketiga, jawazu shalah fi ma'waha. Bolehnya sholat di kandang kambing. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang berpendapat seperti Imam Syafi'i, itu kalau kandang kambingnya bersih dari kotoran dan kencingnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Karena menurut beliau, kotoran hewan semuanya najis. Ada ulama yang berpendapat yang lain, tidak begitu. Justru ini menunjukkan kotoran kambing itu kotor, tapi tidak najis. Itu pendapat ulama yang lainnya. Memang karena kebanyakan di masyarakat kita Syafi'iyah, maka kita perlu memahami, ya, kenapa seperti itu. Ya, karena mereka berpendapat, ya, itu najis. Sehingga syarat dari Imam Syafi'i adalah dibersihkan terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus maklumi demikian. Itu pendapat Imam Syafi'i. Yang kelima, yang keempat, bayanu annal ghanama min dawabil jannah. Penjelasan bahwasanya domba itu termasuk hewan yang akan ada di surga. Hewan-hewan surga. Yang kelima, al-isyaratu ila ahamiyatil ihtimam bil ma'isyah. Ya. Di sini sebuah isyarat hendaknya seorang muslim itu punya perhatian tentang pekerjaan. Seorang muslim itu harus punya pekerjaan. Jangan sampai nganggur. Jangan sampai mengandalkan hidup kepada orang lain. Ya. Dia harus punya ihtimam pekerjaan. Hatta yakumal mar'u bisaddil hajat. Sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya. Allati la tasuddu bighairil kadhi fi talab. Dimana tidak akan terpenuhi kecuali ya benar-benar berusaha keras dalam mencari harta. Hatta la yuriqal mar'u ma'a wajhihi. Ya, supaya orang itu tidak mempermalukan wajahnya sendiri kalau dia minta-minta. Hatta la yusuduka fahu taliban ata'an min ahad. Ya, demikian pula sampai hendaknya seorang itu ya tidak menghamparkan tangannya minta-minta dari orang. Fa innama yajtahidu fi talabi rizqi wa tahsili. Hendaknya seorang itu ya mencari rizki dan berusaha menghasilkan rizki tadi. Rizki sudah Allah bagi, tinggal kita cari, tinggal kita berusaha. Ya. Bahkan ini sunnah para nabi dan para rasul. Tidaklah seorang nabi pun dan rasul pun kecuali punya punya syuhul, punya pekerjaan. Ya. Ya, punya pekerjaan, punya kesibukan. Nabi sendiri diriwayatkan banyak ya memiliki profesi ketika khususnya ketika masih muda. Ketika masih muda, beliau profesinya adalah mengembala kambing, bayaran, bukan kambingnya sendiri, tapi bayaran. Setelah sudah besar diajari jual beli. Ya, sudah mulai dewasa jalan jual beli sendiri dengan modal orang. Barangnya orang bukan barangnya sendiri. Ya. Dan ketika beliau mulai berdakwah, beliau bekerja sama dengan salah satu orang yang masih itu belum masuk Islam, masuk Islamnya ketika Fathul Makkah. Yaitu kerjasama. Beliau mencari orang yang bisa terpercaya dalam jual beli, beliau titipkan barangnya untuk diolah kerjasama, tapi mencari orang yang terpercaya walaupun dia orang kafir. Karena kondisinya saat itu Rasulullah berdakwah, semua orang tidak mau berinteraksi dengan Rasulullah. Jangankan jual beli, ya, ngobrol aja dijauhi. Ya. Jadi ketika berdakwah terkadang seperti itu. Tetapi harus punya penghasilan. Enggak bisa tanpa penghasilan, punya rumah tangga. Akhirnya Rasulullah mencari orang yang bisa silent bekerja sama menghasilkan uang, menghasilkan rezeki untuk menopang kehidupan beliau selama berdakwah. Maka hendaknya demikian, ya. Ya, kita walaupun berdakwah, mengajar itu ada penopang yang lain. Ya, sebagaimana itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau di Madinah, Ibnul Qayyim menerangkan kebanyakan beliau itu adalah menanam kurma, itu kebanyakannya. Ya, menanam kurma. Nah, hasil kurmanya itu kan berbuah. Ya, hasil kurmanya beliau itu berbuah untuk makan dan untuk dijual. Bertani ibaratnya. Di masa tuanya Rasul itu bertani, dan yang lain adalah mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta ketika menang perang. Nah, ini yang paling banyak. Ketika menang perang hartanya sangat banyak. Tapi beliau langsung bagi-bagikan. Yang keenam, dalilun ala jawazil ikhbar bimakan alihil mar'u min syiddah. Ini dalil bolehnya kita menceritakan keadaan waktu sengsaranya kita. Jadi waktu sengsaranya kita dulu itu boleh kita ceritakan. Untuk apa? Liya'rifa ni'matallah alaihi ba'da tilka syiddati. Untuk kita mengingat kenikmatan Allah. Ya. Coba tadi Abu Hurairah menceritakan masa lalu. Padahal yang saat itu beliau hanya makan roti sama zaitun. Itu makanan sederhana. Tapi sesederhana itu pun beliau bersyukur karena apa? Pernah memiliki keadaan yang lebih dahsyat lagi, lebih sengsara lagi. Makannya cuma air sama kurma. Nah, ya kalau zaman sekarang itu, ya kita lihat nasi dibuang itu, kadang ingat waktu kecil dulu. Ya. Kita mau makan telur aja dibagi sama keponakannya. Telur satu dibagi tiga, bagi empat, bagi dua, kan begitu. Telur godok itu bagi dua atau bagi empat, ya, makan sama sepupu. Kadang kecap sama kerupuk, ya. Makan tempe, jatahnya satu. Makan ayam, kalau lebaran tok, itu kan pernah masa-masa seperti itu. Kalau zaman sekarang, ayam tiap hari. Ya. Ada orang makan lauk kerupuk tok ya heran. Ya. Kita dulu kecil tiap hari makan kayak gitu. Ya. Makanya ikhwan fillah jazakumullah, boleh kita ceritakan sama anak-anak kita. Nih dulu abi makannya kayak gini tok. Ya. Yang namanya jajan itu beli kerupuk sudah selesai. Beli kerupuk satu, pulang. Kan begitu waktu kecil. Ya. Itu dulu, zaman dulu ya. Makanya apa? Untuk supaya anak-anak kita yang tidak mengalami seperti itu, supaya bersyukur dengan masa-masa sekarang yang makanan itu melimpah ruah. Faedah yang berikutnya, dalilun ala wujub syukri ni'mah. Dalil wajibnya mensyukuri ni'mat wa idhariha syukran lillah, dan menampakkan nikmat tersebut dalam rangka syukur kepada Allah. Yang ke-8, dalilun ala masyru'iyati wasiyatil alim bighairihi bima yufidu wa yanfa'u. Dalil disyariatkannya seorang yang berilmu itu memberikan wasiat kepada yang lain untuk mendapatkan faedah dan manfaat. Ya, wa min dzalika alwasiyatu bil ihsan ila bahimatil an'am. Termasuk di sini wasiat Abu Hurairah kepada murid-muridnya untuk berbuat baik kepada binatang ternak yang dia miliki. Yang ke-9, dalilun ala jawazi salati fi marabidil ghanam, yaitu dalil bolehnya salat di kandang kambing, ya. Wa bayanu anna abwalaha wa raji'aha tahiratun wa laysat najisatun. Dan dalil hadis ini dalil bahwasanya kotoran dan kencingnya kambing itu tidak najis. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Adapun kalau Imam Syafi'i berpendapat najis, ya. Perlu kita pahamkan. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat kalau mau sholat di situ ya berarti najisnya perlu dibersihkan dulu. Dan yang terakhir dalam bab ini kita bacakan satu hadis lagi, ya, masih ada kaitannya. Qala al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Ismail al-Azraq an Abi Umar an Ibn al-Hanafiyah Muhammad al-Hanafiyah an Ali, ya, Ibn Abi Talib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sayyid Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyatu fil baiti barakatun. Kambing yang dimiliki oleh satu keluarga itu keberkahan. Wasyatani barakatan. Dan dua ekor kambing dua barakah, wasalas barakat. Dan tiga yang dia miliki itu keberkahan yang lebih banyak. Ya, keberkahan yang lebih banyak lagi. Ya, karena akan datang satu zaman di mana kambing lebih berharga daripada rumah mewah. Kapan itu? Ya ketika paceklik. Ya, ketika kondisi sangat buruk ya, rumah-rumah mewah ya sudah enggak manfaat lagi, butuhnya makan. Ya. Ya, kenapa orang bermewah-mewahan? Karena makanan sudah melimpah. Tapi akan datang satu zaman makanan susah, rumah mewah tidak berharga lagi. Ya, yang penting adalah makan. Bahkan makanan itu sangat berharga dan sangat mahal. Ya. Bahkan kalau cerita nenek-nenek dulu, nenek kita dulu, ya, menjual tanahnya, sawahnya hanya untuk apa? Untuk mendapatkan satu karung beras. Kan begitu? Ya, cerita kakek nenek kita dulu, ya ini dulu simbah punya tanah ini karena tukeran sama gabah misalnya. Itu seperti itu kisah-kisah orang dulu. Itu membuktikan zaman di mana satu karung gabah itu harganya seperti satu petak tanah, satu kapling. Ya, kalau kapling sekarang taruhlah tipe 36 120 juta. Ya. Ya, 120 juta. Nah, itu nilai saja gabahnya berarti segitu. Karena zaman dulu satu gabah bisa tuker dengan tanah satu kapling. Zaman sekarang kaplingannya 100 jutaan. Berarti gabah ya, dulu nilainya seperti itu. Maka kita syukuri ya, qul fidina syukurullah. Sekarang ya, walaupun sempat naik tapi ya masih bisa terbeli dan masih jauh di bawah daripada harga tanah. Mungkin 1%-nya. Ya, 1%-nya. Ya, demikian fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kita lanjutkan bab yang berikutnya. Babun al-ibilu 'izzun li ahli. Bab bahwasanya memiliki unta ini merupakan kemuliaan bagi pemiliknya. Qala hadatsana Isma'il, qala hadatsani Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah menceritakan kepada kami Ismail, belum berkata telah menceritakan kepadaku Malik dari Abi Zinad, dari Al-A'raj, dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul kufri nahwal masyriq. Ya, pusat kekufuran itu di arah timur, pada orang timur. Ya, pusat kekufuran itu pada orang timur. Makanya banyak sekali terjadi kesyirikan, agama-agama berhala itu kan dari orang timur. Ada ulama yang mengatakan maksud hadis ini adalah orang Majusi. Ya, yang dimaksud adalah Majusi. Rasulullah ketika menyebut al-fitan min kibalil masyriq, fitnah itu dari arah timur, maksudnya adalah Majusi, Iran. Ya. Wal fakhru wal khuyala fi ahli al-khayli wal ibil. Dan biasanya kesombongan itu muncul pada orang-orang yang punya kuda dan punya unta. Ya, biasanya itu. Ini tidak menunjukkan haramnya ya, bukan, tetapi biasanya akan muncul. Ya, orang yang punya kuda, orang yang punya unta itu biasanya akan muncul kesombongan. Nanti akan diterangkan, al-fajadin ahlil wabr. Dan orang yang paling banyak memiliki onta itu biasanya adalah ahlul waber, orang-orang pedalaman. Ya. Orang Arab itu biasa menyebut orang pedalaman itu ahlul waber. Ya. Ahlul waber, pakai ba, waber. Adapun kalau menyebut orang kota, ahlul madar. Ahlul madar, ahlul madar. Ya. Ahlul madar adalah orang perkotaan, ahlul waber adalah orang ya pedalaman. Sebutan lain bagi baduy atau a'rab. Badui, A'rab, Wabr, itu sama, Ahlul Wabr. Was-sakinatu fi ahlil ghanam. Adapun ketenangan dan kenyamanan itu ada pada orang yang memiliki kambing atau domba. Ya. Dalam hadis ini, khana fi dinakumullah. Pertama tadi disebut ra'sul kufri nahwal masyriq. Ya. Pusat kekufuran itu di arah timur. Di arah timur. Makanya Dajjal pun akan muncul di arah timur. Ya, baina Khurasan wa Asfahan, di antara Khurasan dan Asfahan, yaitu di arah sebuah pegunungan di Iran. Ya, itu demikian. Arah dari situ memang dari dulu yang paling ya kufur terhadap syariat ini adalah orang-orang timur, yaitu orang-orang Persia. Kalau orang-orang Syam sempat mau beriman tapi kemudian tidak jadi, ya. Adapun orang-orang Persia, mereka penyembah api, penyembah berhala, penyembah patung. Ya. Kemudian yang kedua tadi, al-fakhru wal khuyala fi ahlil khail wal ibd. Kesombongan itu biasanya pada orang-orang yang memiliki onta dan juga kuda. Ya. Kenapa demikian dikatakan? Hal itu ya dikarenakan al-muhalatah ya turitsu tahayyuran fit tabah alladhi yata'amalu ma'al ibil. Jadi interaksi yang sering dengan onta dan juga kuda membuat pemiliknya juga ikut-ikutan sombong. Jadi kuda saja kan berjalannya itu degik, degik tahu ya. Berjalannya itu membusung. Nah, membusung. Onta juga sangat susah untuk ditundukkan. Onta itu sangat susah untuk ditundukkan dan sangat susah untuk diatur. Ya. Sehingga di sini tabiat kuda dan onta tadi akan mempengaruhi pemiliknya. Ya, kecuali yang Allah rahmati. Tapi betapa banyak orang yang terpengaruh oleh apa yang dia miliki. Ya, di dalam onta dan juga kuda itu qaswah wa ghiltah wa syiddah, keras. Pendirian susah dikendalikan. Ya. Laisa kalladhi yata'amalu ma'al ghanam, beda dengan orang yang bersama dengan kambing. Kambing itu tenang, hudu, nurut, sehingga yang bersamanya pun biasanya lebih tenang dan penurut. Ya. Hatta innal mutaqaddimi min ahlil adab, sampai-sampai zaman dulu pendidik zaman dulu. Orang dulu itu biasanya pendidik ya, muaddib, muallimi sibyan yang ada di kutab. Mereka itu ya punya kambing. Jadi zaman dulu kalau anak kecil itu dititipkan ke kutab. Ya, supaya kutab itu adalah belajar tulis baca tulis. Di situ ada kambing. Jadi diajarkan anak itu ya bermain sama kambing supaya menurut begitu. Dan biasanya muaddib ini mereka orang-orang penyair. Ya, ahli-ahli bahasa biasanya. Jadi dari semenjak kecil anak-anak itu dilatih nulis sama berbahasa yang fasih. Itu zaman sebelum Islam. Setelah Islam, muaddib ini ya lebih kepada pengajaran Al-Quran selain baca tulis juga. Tapi sebelum Islam, muaddib itu ya seperti Rasulullah ketika kecil kan dititipkan kepada siapa? Ya, ke keluarga Bani Sa'ad, ke Halimah As-Sa'diyah. Selain dipersusui, di situ juga dididik adab, dididik bahasa Arab yang fasih. Itu demikian. Ya. Supaya memiliki tabiat yang taat dan penurut. Ya. Dari sini ya, ikhwan fil din azakumullah, tadi sudah dikatakan anal mukhalathah tu'di bi ba'di tiba' wa tu'assir fi ba'di suluk. Interaksi seseorang dengan orang yang lain atau interaksi seseorang bahkan dengan hewan itu akan saling mempengaruhi tabiat kebiasaan orang. Itu akan saling mempengaruhi. Ya. Wa da amrun la yunkar, ini perkara yang tidak diingkari. Ya. Orang kalau dia muta'amil ma'al ibil, dia bersama dengan unta, falabudda ayyakuna sulukuhu ala mustawa tilkal ibil fitasurrufiha. Maka untuk bisa bersama dengan unta tadi, maka dia harus imbang, bisa mengimbangi unta tadi. Keras, dikerasi lagi, kan begitu. Beda kalau domba, domba itu tinggal digiring aja udah jalan. Tapi kalau unta tidak, harus keras. Akhirnya dia tabiatnya ikut keras. Ya. Oleh karena itulah, walidzalik ma arsalallahu ta'ala rasulan illa ra'il ghanam. Sehingga tidaklah Allah utus satu rasul pun kecuali pasti kecilnya itu menjadi pengembala kambing. Nabi Muhammad jelas, Nabi Isa jelas, Nabi Musa jelas, ya, mudanya mengembala kambing. Tidaklah seorang rasul pun yang diutus oleh Allah kecuali di masa mudanya menjadi pengembala kambing. Karena itu membuat tabiat yang taat, penurut dan tenang. Ya, taat, penurut dan tenang. Ya. Diambil pelajaran dari hadis ini, khana fidinan sagumullah. Fil hadisi isyaratun ila syiddati kufril majusi. Hadis ini mengisyaratkan bagaimana dahsyatnya kekufuran orang majusi, orang penyembah api dan penyembah berhala. Dan memang fitnah. Rasulullah kalau ditanya tentang fitnah, fitnah itu maksudnya kesyirikan, ya, kekacauan dalam masyarakat, itu justru ditunjuk ke arah timur. Ya, qibal al-masyriq, ke arah timur. Ya, ke arah timur. Bahkan dijuluki timur itu kan kornai syaitan, tanduk setan. Ya. Kok bisa? Kan dalam dunia peradaban kan yang paling beradab, beretika kan orang timur. Bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah kebanyakan berhala, animisme, dinamisme, paganisme. Paganisme itu penyembah berhala. Itu rata-rata dari timur. Orang Eropa dulu itu ya orang, istilahnya orang apa, gak punya agama ibaratnya. Ibaratnya orang yang tidak seperti orang timur, di mana orang timur itu dari dulu adalah banyak sekali yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah api. Ya. Coba kalau kita baca sejarah peradaban dunia. Peradaban dunia itu paling banyak di mana? Paling banyak di timur yang menyembah berhala. Ya, paling banyak. Ya. Sehingga di sini ikhwan fillah nasakumullah, fitnah itu dari arah timur dari sisi agama. Yang kedua, zammul falahin wa ashabil wabr. Ya. Alladzi ta'lu aswatuhum fi huruthihim wa mawashihim lishtighalihim bi mu'alajati ma hum fihi min umuri dunyahum. Ya, wa dzalika kulluhu yufzi ila qaswatil al-qalbi. Ini celaan atau tercelaknya bagi para petani dan juga para orang-orang baduy yang mereka menyibukkan dirinya dengan ternaknya, dengan pertaniannya dari agama ini. Ya. Adapun kalau pertaniannya, pertanakannya itu tidak melalaikan, dia justru bertakwa, dia bisa zakat, ya itu baik. Tetapi yang digambarkan di sini, kebanyakan mereka yang ada di ladang, mereka yang mereka memiliki onta, kebanyakan mereka itu, ya, sibuk, ya, dengan perkara dunia mereka, sehingga membuat mereka itu hatinya keras. Membuat hatinya keras. Yang ketiga, dalil syu'mil fakhri wal khuyala. Ya, dalil tercelanya kesombongan. Wa anahu ghaliban yakunu fi ahli al-khayli wal ibil illa ma rahimahullah. Dan biasanya orang sombong itu ya pada orang-orang yang memiliki harta banyak, ya. Dulu kalau punya kuda ya berarti dia kaya. Punya unta ya berarti kaya. Ya, kecuali yang Allah rahmati. Ya, kecuali yang Allah rahmati. Yang paling tawassut, yang paling pertengahan, yang paling baik barokah adalah punya kambing. punya kambing. Tapi sekali lagi, ini bukan mengharamkan punya unta, ya, bukan. Tetapi hendaknya yang punya unta tersebut atau punya harta yang banyak, jangan membuat dia sombong, ya, jangan membuat dia congkak. diperingatkan di sini karena memang tabiat bisa mempengaruhi. Tabiat itu bisa mempengaruhi. Qala al-Imam al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Amr ibn al-Mazruq qala akhbarana Syu'bah an Umarah ibn Abi Hafsah an Ikrimah ta'ala ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Telah menceritakan kepada kami Amr ibn al-Marzuq. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Syu'bah dari Umarah bin Abi Hafsah, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Beliau mengatakan, ajibtu lil kilabi wasyai. Ajibtu lil kilabi wasyai. Inna sya'a yuzbahu minha fis sanati kada wa kada wa yuhda kada wa kada. Wal kalbu tada'ul kalbatu ya al-wahidatu kada wa kada wasya'u aktsaru minha. Ya. Jadi Rasulullah kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan aku kagum melihat anjing dan juga kambing. Kambing itu disembelih setiap tahun. Ya. Disembelih setiap tahun, bahkan setiap hari juga disembelih. Dan anjing juga nyari makannya adalah kambing. Kalau dulu kan anjing itu menerkam kambing. Bahkan setiap kambing jantan itu akan menghadiahkan kambing. Setiap anjing yang jantan itu akan menghadiahkan satu kambing untuk betinanya. Ibaratnya begitu. Ibaratnya kepala rumah tangganya anjing ini akan memberi satu kambing kepada kebetinanya. Wasya'u aktsaru minha, tetapi yang namanya kambing itu tetap lebih banyak daripada anjing. Ya. Jadi bisa dibayangkan yang namanya kambing itu tiap hari disembelih. Tiap hari dikonsumsi. Ya. Tiap hari diburu, yang buru itu anjing. Ya. Tiap hari buru. Tetapi jumlah daripada kambing lebih banyak daripada anjing. Itulah barokah. Ya. Di sini ikhwana fillah rahimakumullah, kita langsung ke apa yang bisa diambil dari perkataan Ibnu Abbas ini. Yambaghi 'alal muslim ay yata'ammala wa yatadabbara fi khalqillah. Hendaknya seorang muslim itu sering mentadaburi, memikirkan ciptaan Allah. Ya. Wa badi'i qudratihi wa min amta'i ma tajiduhu bitahqiqi dzalik. Ya, dan memikirkan bagaimana maha mampunya Allah untuk mengatur alam raya ini. Termasuk yang paling menurut Ibnu Abbas mengagumkan, ya, adalah perkara anjing dan kambing. Anjing ini kan cuma buru kambing. Kambing juga tiap hari disembelih, dimakan tiap hari, tapi enggak habis-habis. Ya, enggak habis-habis. Ya kalau di sini ya kita ayam lah. Tiap hari ayam itu dibunuh. Bisa tanya Mas Kris itu, tiap hari berapa ayam yang dia jagal itu. Ya kan? Tiap hari jagalin ayam. Tukang jagalnya enggak cuma satu. Belum lagi tukang chicken. Tukang chickennya macam-macam banyak. Ya, sehari berapa ekor, Pak? 30, 50 ekor, Pak. 50. Satu outlet 50 ekor. 2 outlet 100 ekor. 10 outlet 500 ekor. Bayangin saja. Tapi ayamnya enggak habis-habis. Kambing juga sama. Ya, warung sate banyak, ya. Warung-warung makan tentang kambing juga banyak, tapi enggak habis-habis. Itulah keajaiban yang namanya bahimatul an'am. Bahimatul an'am dan juga kalau istilah bagi kalau ayam itu unggas ya kalau bahasa kita, kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya itu hewan-hewan rumahan. Ya, hewanul buyut ya, hewan-hewan rumahan. Ya kayak kita kan unggas itu kan biasanya dipelihara di rumah. Kalau binatang ternak itu di kandang tersendiri. Itu pun di Arab sama seperti itu. Ya. Dan barokahnya subhanallah itu enggak habis-habis. Enggak habis-habis. Beda kalau binatang lain, kalau diburu terus ya nanti populasinya hilang. Populasinya hewannya hilang. Misalkan ada kisah dulu di Eropa ya, pendeta itu memfatwakan untuk membunuh semua kucing karena kucing itu menurut para pendeta sebagai perantaranya tukang sihir. Diburulah kucing. Semua kucing dipateni kabeh. Faya subhanallah kata kucingnya mati, akhirnya tikusnya merajalela. Akhirnya terjadilah yang namanya wabah hitam itu. Ya, Black Death ya, kematian hitam, itu penyakit pes. Itu yang di dalam sejarah Islam dinamakan Ta'un Amwas. Ta'un Amwas. Yang sahabat Anas bin Malik itu putranya itu meninggal 125. Yang masih hidup 125 juga. Jadi anaknya berapa? 250. Insyaallah Anas bin Malik anaknya 250. Tapi enggak ada yang kelaparan, malah justru ya kelebihan harta bagi warisnya bingung. Ya, kalau orang sekarang takut punya anak. Siji ben wis mumet. Nah, justru yang mumet itu satu. Saya 6 itu enggak mumet. Sate iya, kalau satu mumet. Ya, karena satu tok. Makanya minta anak yang banyak, jangan satu tok. Ya. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, itu sering disebutkan beliau itu tadabbur alam, menceritakan bagaimana alam raya ini diciptakan ini dan seterusnya. Ya, untuk semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Menunjukkan Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Ibnul Qayyim itu menyebutkan seperti burung. Burung itu aja duha la tuhsa, jumlahnya enggak bisa dihitung burung. Ya. Padahal tiap hari ditembaki Mas Kris ya, tembaki burung itu. Dan umurnya juga pendek. Umurnya umruha qasira, hitungan hari burung itu. Ya. Taya subhanallah, burung umurnya pendek, sangat jumlahnya banyak, tapi kalau mati enggak ketemu di mana jasadnya itu. Dan jumlahnya juga enggak habis-habis, banyak sekali. Ya. Pokoknya kalau musim padi nongol itu sudah mulai burungnya banyak. Ya. Nanti padinya sudah enggak ada, burungnya nanti kemana? Mati mungkin, tapi matinya kemana juga enggak tahu. Nah. Ibnul Qayyim sampai menuliskan di dalam Miftah dari Sa'adah. Lihatlah bagaimana burung. Jumlahnya enggak terhitung. Umurnya pendek, tapi bangkainya kalau mati enggak tahu di mana. Kayak di Mekah itu, kalau kita ke Mekah itu kan merpati banyak sekali. Merpati itu soal kalau kotoran sih memang banyak. Biasanya di gedung-gedung itu banyak kotoran-kotoran. Tapi kotorannya enggak bau juga. Herannya begitu. Ya. Tetapi enggak pernah terlihat bangkainya merpati kalau mati itu di mana. Padahal di Mekah itu kan merpati termasuk yang tidak boleh dibunuh. Ya. Enggak boleh diburu. Bayangkan itu sebanyak itu di Mekah burung merpati mati bangkainya di mana enggak ada yang tahu. Diburu manusia enggak boleh. Ya. Ya. Bangkainya enggak tahu di mana. Nah, inilah keajaiban Allah Subhanahu wa taala dalam ciptakannya. Ya. Kata Ibnul Qayyim, hal qabla an tamuta tahissu binuril mauti fadadhabu ila mawdhi bi'ainihi tamutu fi. Apakah burung itu kalau mati itu seperti sudah ada firasat, kemudian dia pergi ke sebuah tempat yang tidak dilihat oleh orang. Seperti burung gagak kalau mau mati itu coket-coket sendiri. Ya. Hal tuhmalu idza matat fi a'shashiha tahammulha tuyuru ghayruha. Apakah kalau mati dibawa sama burung yang lainnya? Likaitadhhabiha nahiyatan aw litadfinaha, apakah ya untuk supaya tidak ketahuan, apakah supaya nanti dikubur seperti gagak. Gagak itu kan dikubur biasanya, kalau jadi kalau ada yang mati nanti burung gagaknya gali ya, gali tanah nanti ditaruh di situ, ditutup. Itu burung gagak. Yang itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak Adam yang membunuh saudaranya. Ya, kaifa hadzal ghurab? Ya. Bagaimana gagak ini bisa mengubur bangkai saudaranya? Bagaimana saya tidak? Akhirnya dikuburlah ya jenazah atau jasad dari anak Adam yang dibunuh oleh saudaranya tersebut. Kisah Qabil dan Habil. Ya, dari sini ma'asyiral muslimin, ini ciptaan Allah. Ya, dalam Al-Qur'an afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Tidakkah engkau lihat bagaimana unta itu diciptakan? Unta itu hewan ajaib. Sekali tenggak itu dia bisa 3 bulan bertahan enggak makan enggak minum. Sekali tenggak minum, itu dia bisa berjalan tanpa minum lagi. Orang Arab kalau dia safar dengan unta, ya, punuknya itu bisa diambil airnya. Atau bisa diambil lemaknya saja untuk makan. Ya nanti dijahit lagi. Jadi kalau makan nih, mana nih enggak ada makanan, punuknya diambil, lemaknya itu diambil, diset, diambil, nanti dijahit lagi. Lemak kan bukan daging, lemak. Ya, dan rasanya katanya enak sekali, punuk unta. Karena itu cadangan makanannya unta tadi. Jadi bukan bagian yang dalam hadis maqti'a minal bahimah wa hiya hayatun fa hiya mayyitun. Apa yang dipotong dari binatang dalam keadaan hidup, maka dia bangkai. Nah, ini salah satu pengecualian ya, yang orang Arab itu. Ya. Ini adalah salah satu pengecualian. Dan pula di dalam hadis ini ya, fil hadis ima'un ila anna fi syai nama'an wa ziyadatan wa sa'adatan. Dari hadis ini juga mengandung faedah bahwasanya kalau kita punya punya kambing itu akan terus berkembang, berkembang, bertambah dan akan tenang sebenarnya. Cuma kalau kita di kota punya kambing itu susah. Ya. Jadi kalau kita tinggalnya agak di pinggiran, punya kambing, masya Allah, tenang. Ya. Duitnya nambah terus, lahiran oh siap-siap ya, teluk juta. Teluk juta. Kalau punya anak 10 udah nih, kelihatan 30 juta nanti. 1 tahun 30 juta nih. Ya. Yang penting ikhwan fillah jazakumullah diperlakukan dengan baik. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Masih ada beberapa hadis sebenarnya tentang masalah kambing ini. Intinya yang kita ambil pelajaran adalah bagaimana memiliki harta yang barokah, ya, itu akan sangat berpengaruh pada tabiat manusia. Orang yang makan harta haram, tabiatnya pun akan buruk. Orang yang makan harta halal, tabiatnya akan baik. Ya, tabiatnya tumbuh kembangnya akan baik. Ya, itu demikian. Orang yang makan harta riba, tabiatnya pun demikian. Ya. Orang yang makannya babi, ya tabiatnya kayak babi. Ya, tabiatnya kayak babi. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala larang perkara-perkara yang haram. Karena yang dimakan pun akan mempengaruhi tabiat. Ya. Kalau kita senang makan ayam, kayak ayam begitu. Intinya ada yang ditiru dan itu hewan-hewan yang baik ya, ayam, binatang ternak, binatang-binatang yang baik yang memiliki tabiat yang baik. Salah satu tabiat baik ayam itu apa? Ayam, burung itu tabiatnya apa? Dalam hadis ada tabiat unggas, burung, ayam itu punya tabiat baik yang disebutkan dalam hadis. Salah satunya apa? Riqah, yaitu gampang takut. Ya. Jadi jadilah orang yang hatinya itu qulubuhum ka'afidati thoir, seperti burung apa hatinya burung. Jadi takut. Baru gerak takut. Maksudnya apa? Kita terhadap perkara haram itu takut. Jadi respeknya itu sangat sangat cepat sekali. Ada bahaya itu langsung cut. Ya kan, burung itu kan susah. Kalau mau ditangkap pakai tangan susah. Ya kan, baru geser sedikit, terus pergi. Itu salah satu pujian dalam hadis. Yang kedua, pada burung ataupun unggas ya, ayam dan semacamnya, itu tawakal. La'annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thayyib. Makanya dihalalkan ya burung-burung yang bukan buas ya, dan juga unggas-unggas seperti ayam dan sejenisnya, itu supaya tertanam pada tabiat kita dua hal ini, yaitu rasa takut ya, sensitif dari mara bahaya, dan yang kedua adalah rasa tawakal. Kalau kita dihalalkan dari makan domba adalah ketenangan, ketaatan, dan keberkahan. Loh bagaimana tadi onta kok disebutkannya jelek? Onta, kemudian sapi. Kenapa? Ya, supaya kita juga memiliki aiz, tetapi aiznya yang terukur. Aiz itu kemuliaan. Ya, supaya tidak rendah. Ya, makan onta itu tidak rendah. Ya. Makan sapi tidak rendah, itu tinggi. Ya. Tetapi qonafidinasakumullah itu harus terkendali. Adapun yang antum perhatikan tiap hari dikonsumsi tidak mengapa itu tadi ayam. Kemudian apa? Kambing. Enggak apa-apa. Makan kambing tiap hari enggak apa-apa. Ya. Yang salah itu konsumsinya salah. Kata Ibnu Qayyim itu dalam Tibun Nabawi, konsumsi kambing yang salah itu ketika mengonsumsi tiga tempat. Ya, kan orang sering nyebut makan kambing nih makanya darah tinggi. Ya, dan seterusnya. Padahal itu salah makan. Kata Ibnu Qayyim, hindari tiga hal dalam makan kambing. Yang pertama adalah kepala. Jadi leher ke atas jangan dimakan. Layan fa, enggak manfaat. Kepala ke atas layan fa, enggak manfaat. Manfaatnya cuma kenyang tok, tapi untuk gizi nggak ada. Ya. Yang kedua adalah jeroan, jeroan, layan fa jeroan itu. Yang ketiga adalah lemak-lemak perut selain lemak buntut, lemak buntut atau lemak punuk itu bagus, karena itu cadangan makanan, bukan kelebihan makanan. Ya. Jadi buntut sama punuk itu kan cadangan makanan sehingga bergizi. Tapi kalau dia di perut, jadi lemak perut, kalau antum makan kambing itu kan dibedakan lemak perut sama lemak buntut. Lemak buntut itu bagus, tapi lemak perut, tahu ya, jadi daging terus di perut lemak ya, kayak kita kan ini agak-agak gendut, gelembur-gelembur ya. Nah ini lemak yang gak manfaat, lemak yang tidak manfaat itu lemak di perut. Itu hindari tiga hal itu. Leher ke atas sampai kepala, jeroan, dan lemak perut. Itulah yang pak, enggak ada manfaatnya. Jangan makan itu. Nah orang makan sate, dagingnya bagus. Tapi dikasih lemaknya perut, dikasih jeroan, dikasih kepala, ya sudah. Akhirnya ketika terjadi apa-apa yang disalahin kambingnya. Ya, tidak. Yang salah itu kita milihnya salah. Yang paling bagus kata Ibnu Qayyim, daging itu yang paling bagus adalah daging yang membungkus tulang. Kalau mau milih, daging yang bungkus tulang. Semakin dekat dengan tulang semakin bagus, semakin jauh semakin tidak bagus. Itu milihnya gitu. Makanya kita kalau beli daging bukan filetan. Beli daging itu yang ada tulangnya. Filetan itu kita tidak tahu ini daging yang sebelah mana. Semakin jauh itu semakin kurang bagus sebenarnya daging. Yang paling bagus adalah dekat dengan tulang. Misalkan paha ataupun apa? Rusuk atau itu namanya? Tulang belakang. Itu bagus karena dia membungkus tulang. Itu sunahnya makan yang begitu. Makanya dipilih. Makanya orang Arab makan kambing tiap hari enggak masalah karena dipilih. Ya, kepalanya enggak dimasak. Jeroannya gak dimasak, lemak perutnya gak dimasak. Yang dimakan adalah daging pembungkus tulang. Itu yang paling bagus. Ya. Ya. Kadang justru kita orang Indonesia senang yang jeroannya, kepalanya, lemaknya plus kulitnya. Aduh. Yang enggak manfaat malah yang senang, yang manfaat malah ditinggal. Ini salah. Ya. Ini keberkahan itu harus tahu caranya. Kambing barokah, nanti jeroannya barokah. Ya tidak. Ya. Ini Ibnu Qayyim membahas. Jadi Ibnu Qayyim itu kalau bahas di kitabnya itu masya Allah, ilmu-ilmu yang kadang kita di luar perkiraan kita, kayak tadi ya, memikirkan bagaimana burung, bagaimana daging yang bermanfaat itu mana gitu. Itu Ibnu Qayyim ya, melihat kenapa ini dihalalkan, hikmahnya itu apa sih, kenapa dihalalkan ya, rupanya kenapa unggas dihalalkan dari sisi apa, sisi tabiat unggas yang riqah, yang punya rasa takut dan rasa tawakal yang tinggi, dengan harapan nular. Kenapa babi haram? Karena babi itu makan segala, nggak punya leher dia, ya dia itu nggak punya leher, apa kotorannya dia makan sendiri. Makanya orang yang naudzubillah min dzalik senang makan babi itu pikirannya kayak babi, halal haram makan semua. Coba orang yang senang makan babi kan ahli riba, ahli judi, macam-macam. Kenapa? Makannya babi, kotorannya dimakan. Kelihatannya aja putih kulitnya. Ya. Babi kan kulitnya putih itu. Ya, persis yang makan itu kulitnya putih-putih. Tapi haram, ya. Haram yang dimakan itu apa aja dimakan? Judi dimakan, riba dimakan. Ya. Apa aja lah hasil ekstasi, sabu-sabu, semuanya kan dari sana semua. Orang yang senang makan babi. Walaupun penampilannya kinclong-kinclong putih begitu, tapi rupanya apa? Kotor seperti babi. Yang makan anjing, ada yang makan anjing galak-galak. Nah, kan kayak gitu ya kan? Galak-galak. Jadi sekali ngomong itu kayak bentak, hau hau. Nah, kan begitu. Nah, itu galak. Kenapa? Makannya anjing. Tabiatnya niru sama dia. Tapi kalau kita yang makannya ayam kan anteng ya. Makanya kambing tenang. Kan seperti itu. Makanya pengaruh ya. Waalaikumsalam. Pengaruh makanan itu akan berpengaruh pada tabiat manusia. Ya, tinggal kita pola makannya diganti, jangan jeroannya, dagingnya, jangan jeroan, jangan lemak perut, jangan kepala. Ya. Orang makan ya senengnya apa? Kepala ayam, waduh, satu baskong kepala ayam semua. Layan, Pak. Ya. Nah, demikian wallahu taala alam bisawab. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.